في معنى هذا الحديث وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة ما من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام انتهى إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم تأمل قول الله تعالى النبي يوسف ابن يعقوب حيث قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء نكرة في سياق النفي تعم كل شرك قوله ولولا ذلك أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا mana tadi ai ma yuhadziru manit tikhad bukan manit tikhad manit tikhadi qabri nabi sallallahu alaihi wasallam la ubriza qabruhu ma'a quburi ashabihi alladhi kanat quburuhum fil baqi'i qawluhu ghayr fil baqi'i ya fil baqi'i qawluhu ghayru annahu khashiya an khashiya jadi khawatirkan gitu ayyut takhadha masjidan ruya bi fathil kha'i wa dhammiha fa'ala al-fathi yakunu huwa alladhi khushya dhalika sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyad finuhu fil makani alladhi qubida fihi wa'ala riwayatid dhammi yahtamilu an yakuna as-sahabatu hum alladhina khafu ay yaqa'a dhalika min ba'dil ummati falam yabruzu qabrahu khashyatan ay yaqa'a falam yubriz yubrizu naam abraza yubrizu falam yubrizu qabrahu khasyatan ayyaqo adzalika khasyata mudaf nanti takwil masdarnya an itu nanti fi mahalli jarin mudafun ilai khasyata ayyaqo adzalika min ba'dil ummati ghuluwan wa ta'dhiman bima abda wa ada'a wa a'ada a'ada minan nahyi wa tahdhiri minhu wa lu'ina wa la'ni walani fa'ilihi. Qala al-Qurtubi wa li hadha balagha al-muslimuna fi saddiz dhari'ati fi qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alau khitana turbatihi wasaddu al-madakhila ilaiha waja'aluha muhdiqatan biqabrihi sallallahu alaihi wasallam thumma khafu ayyat takhidha mawdi'u qabri ayyut takhadha yuttakhadha mawdi' naibul fa'il thumma khafu ayyut takhadha mawdi'u qabrihi qiblatan إذ كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركن القبر dua rukun min ruknai ruknayil qabri al ruknai itu jangan ruknayin kan dia musanna. Musanna kalau dia diidofahkan dihadap nunnya. ya. Antum misalnya mengatakan, Syekh Suheri mengatakan, antum mengatakan itu Syekh Marwanto lahu zaujatan. Nah, nanti antum katakan ya, hatani zaujata Marwanto. Nunnya dihadaf. Kalau mansub raaitu zaujatai Marwanto. Ya. Disambung ke alif lam gimana tuh? Ya? Gampang. Kok kenapa antum? Itu contoh doang. Kan sampel aja. Contoh aja. Contoh kan belum tentu terjadi. Siapa aja boleh, belum tentu terjadi. Tahu kapan terjadinya. Min ruknai al-qabri, min ruknail qabri, begitu. Min ruknail qabri asyama'ilaini wa kharafuhuma hatta iltaqoya ala zawiyatin. Apa-apa? Oh iya benar, nanti mumas musallasah itu dia naat, naat, naat. Hatta iltaqoya ala zawiyatin musallasatin. Musallasatan. Benar naat. Musallasatin min nahibati nahiyah. Nahiyati asy-syimali. Hatta la hatta ya tamakkanu. Hatta mansub. Ya tamakkana ahadun ministiqbali. Minastiqbal. Minastiqbali qabrihi. Naam. Hatta barakallahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Yudi, coba dicek deh Syekh Yudi, ada suaranya enggak? Khawatir gagal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Qala al-Qurtubi. Berkata al-Imam Al-Qurtubi. Ya. Wa qulu dhalika liqat'id dhari'ah. Ya, mengenai hal ini di ya, apa namanya? Tidak ditampakkannya kubur Nabi kepada umat atau kubur Nabi alaihi salatu salam berada di rumah Aisyah sehingga orang-orang merasa segan untuk datang ke kubur Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Semuanya ini liqat idzariati almuaddiyati ila ibadati ila ibadatin ila ibadati man fiha. Semua ini dimaksudkan atau hadis-hadis yang tadi semuanya. Ini hadis tentang apa nih namanya? Ya, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid yuhadziru ma sana'u laula dzalika la ubriza. Kalau bukan karena demikian tentu kuburan Nabi akan ditampakkan. Nah, kata Imam Al-Qurtubi ya di kitabnya Al-Mufhim, semuanya ini liqat idzari'ah, untuk memutus jalan yang akan menghantarkan al-muaddiyah, yang akan menghantarkan ila ibadati man fiha, kepada peribadatan kuburan yang kepada peribadatan orang yang ada di kuburan tersebut. Kama kana sababu fi ibadatil asnam. Sebagaimana inilah yang terjadi ya pada menjadi sebab pada peribadatan patung-patung, berhala-berhala. Idza farqa baina ibadatil qabri wa man fihi wa ibadatis sanam, karena enggak ada perbedaan antara peribadatan kepada kuburan ya dan orang yang ada di dalamnya dengan ibadah kepada patung-patung. Makanya fitnah kubur dan fitnah patung itu berat sekali. Ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib meneruskan wasiat ini kepada Abu Hayyat Al-Asadi. Ala abasuka kama ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada'a timsalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Maka aku utus engkau sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku, tidaklah engkau melihat ya ada patung melainkan kamu hancurkan, ada kuburan yang ditinggikan melainkan kau mesti ratakan. Nah, ini karena dua fitnah ini, dua fitnah besar, nggak ada perbedaan penyembah kubur dengan penyembah patung, sama aja ya, nggak ada perbedaan. Karena musyrikin Quraisy dulu demikian, ada yang nyembah kuburan Al-Lat, ada yang nyembah patung Uzza ya. manat dan seterusnya. Jadi dua ini aja berkisar ini. Taib, mana lagi tadi? Wa ta'ammal, maka perhatikanlah qala Allah taala, firman Allah taala an-nabiyyih, ya, tentang nabinya Yusuf ibnu Yaqub, haitsu qala wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Apa kata Yusuf? Aku mengikuti agama bapakku Ibrahim, ya, kakeknya. Ya, apa namanya? Kakek buyutnya. Ishaq kakeknya, Yaqub bapaknya. Maka nalana an nusyrika billahi min syai. Tidak patut bagi kami, bagi keluarga Ibrahim, para nabi, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perhatikan, maka nalana, manya manafiah. Ya. An nusyrika billahi min syai'in, syai'un. Syai'un, perhatikan, nakiratun. Kalimat nakirah, fisiyakin nafi ta'ummu kulla syirkin. Dalam konteks nafiyun, syai'un, apapun, itu berarti mencakup segala kesyirikan. Syirik kepada kubur, syirik kepada dustur undang-undang, syirik kepada sonam. Ya. Taibara kalau fikum. Karena ada orang yang beda ini sekarang. Yang gencar mengkampanyekan tauhid hakimiyah, tauhid hakimiyah. Syirik di mata mereka cuma syirik dustur, undang-undang. Begitu kenceng galak terhadap pemerintah yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, hukum setan, hukum Belanda. Tapi terhadap fitnah kubur, mereka diam. Bahkan ajaibnya lagi, mereka memberi uzur. Dan tidak memberi uzur kepada ya, kesyirikan dustur. Padahal sama aja. Peribadatan pada patung, kepada undang-undang selain Allah, kepada kuburan, keramat, itu sama aja. Ya, gak ada yang beda. Tapi barakallahu fikum. Ya. Wa qawluhu laula dzalik. Kemudian, ya, perkataan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, ya, atau perkataan Aisyah ini, ya, kalau bukan karena demikian la ubriza, maka akan ditampakkan, ya, ai makana yuhadziru minattikhadi qabri nabi masjidan, ya, dan Nabi SAW menyatakan demikian, ya. Maksudnya itu beliau yuhadzir, maka na yuhadziru. Ya. Dan tidaklah beliau ya, mentahdir, memberikan peringatan dari menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Masjid ini maksudnya tempat ibadah. Yang beliau nyatakan Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjidan. Tempat ibadah. Ya tentulah kalau bukan karena demikian, la ubriza qabruhu, penentu kuburan beliau akan ditampakkan. Ya. Wa ju'ila ma'a quburi sahabati alladziina kanat quburuhum fil baqi'. Tentu kuburan beliau akan ditampakkan, ya. Itu dijadikan bersama kuburan para sahabat yang lainnya. Yang ada di Baqi', ya, yang di depan masjid Nabi ke depannya lagi sana. Ya, tentu kalau bukan karena demikian Nabi dimakamkan di Baqi'. Bayangkan kalau Nabi dimakamkan di Baqi'. Sudah dimakamkan di rumah Aisyah yang ada 3 tembok di situ. Masih juga bisa bilang guru sekumpul ngawur menghayal dia ada di kakinya ada di kuburan Nabi, kukul tangan Nabi keluar dari kuburan megang kaki dia. Siapa dia? Raja Salman aja gak bisa masuk ke kubur Nabi. Muhammad bin Salman gak bisa masuk. Ini guru sekumpul. Tiba-tiba bilang, keluar dari kuburan Nabi tangannya. Megang kaki saya. Ini kan dongeng. Ya, kadzab itu orang. Pendusta besar. Iyadzillah. Wa qawluhu ghaira annahu khusya ayyattakhadha masjidan. Hanya saja beliau khawatir kuburan beliau akan dijadikan tempat ibadah. Waruya bi fathil kha, diriwayatkan dengan difathahkan kha. Ya, khasyia. Nah, berarti ini tadi khusyia, dikhawatirkan. Kalau khasyia berarti beliau khawatir. Wa dammiha. Ada namun ada juga yang didomahkan khusyia. Ya, berarti dikhawatirkan. Fa'alal fathi yakunu huwa alladhi khasyia dzalik. Kalau pakai fathah kha-nya, khasyia berarti beliau yang khawatir akan hal tersebut. Ya, makanya beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ya. Baik. Wa amara ayadfinuhu fil makani alladhi khubida fih. Dan beliau memerintahkan para sahabat untuk menguburkan beliau tempat di mana beliau diwafatkan. Bagaimana dalam hadis Al-Anbiya itu apa? Bahwasanya para nabi itu tudfanu, ya, dimakamkan, ya, haitsumatu, di tempat di mana mereka wafat, di rumah Aisyah. Nah, ketika di rumah Aisyah, otomatis segan orang-orang untuk berziarah rumah Aisyah. Enggak mungkin. Dan terus demikian. Ya. Taibar kalabiku. Bahkan kuburannya ketika ada kuburan Abu Bakar, Umar, ya, ada hijab di situ. Kemudian setelah Aisyah keluar dari rumahnya, para sahabat membuat tembok yang menutupi rumah Aisyah. Ini inisiatif sahabat. Sahabat masih ada. Tembok pertama. Aisyah keluar. Karena ada kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburan Utsman, kuburan bapaknya Abu Bakar, kuburan Umar. Aisyah keluar. Para sahabat bikin tembok. Nah, baru di masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ya, dilebarin tuh masjid. Dilebarin masjid sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Otomatis ke rumah Aisyah. Ya, diingkari oleh banyak orang-orang saleh, orang tabi'in. Ya, diingkari. Gak boleh seperti ini. Ya, namun khalifah tetap khalifah, ulama tetap ulama. Yang punya kuasa, ya, pemimpin. Ya, ya akhirnya ya udah. Jadilah itu. Ya, namun tetap dikasih solusi tiga tembok. Makanya kalau masjid terus kuburan, kapan masjid itu bukan bercampur dengan kuburan? Kalau masjidnya itu ada pemisah jalan, kali, got, kemudian kuburannya ada tembok. Nah, berarti udah bukan area masjid lagi tuh. Kalau nggak ada temboknya? Kalau nggak ada tembok sekedar jalan? Mesti ada tembok. Tembok itu mau segini kayak pagar gitu. Nah, iya. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Apalagi ada tiga. Nah, lagi pula solusinya mau diapain? Kubur Nabi di situ wahyu di rumah Aisyah. Masjid Nabi tanahnya di situ juga berdasarkan wahyu. Gak bisa. Maka kalau ada orang yang kubur di masjid, ente siapa? Nabi bukan. Ketika dia dikubur dekat masjid, dia angkat kuburan dia. Kalau dia berdalil dengan masjid kuburan Nabi, jelasin kronologinya. Dikasih tembok, kuburan ente gak dikasih tembok. Terus juga gak mungkin salah satu dari kubur Nabi atau masjid Nabi dialihkan. Nah, kubur ente siapa? Bukan Nabi, ya angkut, pindahin. Masjid ente juga bukan masjid Nabi, bisa dirobohin kalau di situ sudah terlalu banyak kuburan. Ya, begitu. Ya, jadi bukan dalil. Nah, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Wa ala riwayat idam. Dan kalau riwayat didomahkan wa khusya yuhtamal, maka ada kemungkinan ayakuna sahabatu humul ladina khafu. Maka ada kemungkinan sahabatlah yang mereka khawatir ayaku adzalika min ba'dil ummah. Bahwa kesyirikan tadi, peribadatan pada kubur Nabi terjadi pada sebagian umat ini. Falam yubrizu qabrahu, maka mereka para sahabat tidak menampakkan kuburan Nabi. Makanya ketika Aisyah keluar langsung ditembok dengan tembok pertama. Ya. Khasyata ayyaku adzalika min ba'dil ummah. Khawatir itu bisa terjadi penyembahan terhadap kuburan Nabi terjadi pada sebagian umat ini, guluwan wa ta'ziman, karena gulu dan pengagungan yang berlebihan. Ya. Bima abada, kalau kuburan itu ditampak. Wa ada minan nahi wa tahdhiri minhu. Ya. Baik. Dan kembali diulang-ulang. Ya, dari larangan dan peringatan tersebut wala'ni fa'ilihi, dan dilaknat pelakunya. Kata Al-Qurtubi walihada, maka berdasarkan hal ini, ya, balaghal muslimuna fi saddi dari'ati fi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka berdasarkan ini kaum muslimin mereka berupaya sekuat mungkin, ya, semaksimal mungkin menutup jalan cara yang mengarah kepada peribadatan kepada kuburan Nabi, gulu terhadap kuburan Nabi. Fa'alau hitana turbatihi, yaitu dengan apa? A'lau, mereka meninggikan ya hitan, jidar, tembok, tembok atau dinding tanahnya. Ya, wasaddul madakhila, dan mereka menutup madakhil, madkhol-madkholnya, tempat-tempat masuk ke kuburan Nabi. Ilaiha, menujunya. Wa ja'aluha muhdiqatan, dan mereka ya ya menjadikannya itu, dindingnya itu mengitari, mengelilingi biqabrihi, ya, mengelilingi kuburan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Jadi dikelilingi, jadi udah enggak ada peluang gitu, enggak ada yang nampak. Ya. Jadi dusta itu guru sekumpul. Kalau dia mengatakan apa namanya? Dia ada di kuburan Nabi, tangan Nabi keluar pegang kaki dia. Lah ini. Dia siapa? Dia siapa emangnya? Summa khafu ayattakhadha mawdi'u qabrihi qiblatan. Kemudian para sahabat juga khawatir akan kuburan Nabi, nanti tempat kuburan Nabi dijadikan sebagai kiblat. Itkana mustaqbilal musallin. Ya. Khawatir nanti ketika bagi orang-orang yang melakukan salat, ya. Fatasawwaru as-salata ilaihi bi suratil ibadati. Ya. Maka nanti seakan-akan gambarannya sholat itu seperti gambaran ibadah, artinya gini ya. Jadi kan para sahabat khawatir kuburan Nabi itu dijadikan kiblat bagi orang yang melakukan sholat, sehingga seakan-akan sholat yang menghadap ke arah kiblat, tapi ke arah kuburan, itu seakan-akan nanti sebagai bentuk ke arah kuburan. Itu pun dijauhi sama para sahabat. Ya, dijauhi lagi. Makanya ada tembok-tembok beda-beda-beda. Panjang temboknya, besar temboknya. Fabanau jidaraini. Nah, maka mereka para sahabat membangun dua tembok lagi. Setelah tembok yang pertama. Jadi ada berapa tembok? Tiga. Min ruknai al-qabri asyimalaini asyimaliyaini. Nah. Ya. Taib. Mereka membangun dua dinding lagi dari dua sudut kuburan bagian shimal, utara. Waharafuhuma, dan mereka mengalihkan keduanya. Hatta iltaqaya ala zawiyatin musallasatin. Ya. Hingga mengalihkan keduanya, hingga bertemu pada zawiyah iltaqaya, hingga keduanya nanti bertemu kepada segitiga dari arah utara. Min nahiyati shimal. Ya, dari arah utara. Hatta la yatamakkanu ahadun min istiqbali qabri. Sampai nanti seorang pun enggak ada yang bisa, ya, enggak memungkinkan bagi siapapun menghadap ke arah kubur Nabi. Ini kalau ada papan tulis saya mau gambarin sebenarnya. Ya, dulu di Madinah udah enggak ada ini museumnya. Saya pernah ke situ ke museumnya pas setahun kalau enggak salah. Museum ya. Museum Masjid Nabi. Di samping ke sebelah kanan Masjid Nabi. Ya, dulu ada museum itu. Museum Masjid Nabi. Itu ada miniatur rumah-rumah Nabi. Enggak ada ya? Iya. Hah? Kenapa? Kuburan Nabi. Pakai tisu. Tisu. Udah, apa-apa. Itu kasurnya itu kayak tepes ini tadi. Kayak tepes apa? Kasurnya. Perhatikan ya. Mana nih anaknya? Biar kelihatan semuanya di mana? Di atas meja. Hah? Di atas meja. Meja mana? Ada meja. Air, Pak. Ini kita bahas dulu nih rumah ya. Ini ada ghurfah. Ini ada hujrah. Ya. Ini ghurfah, ini hujrah. Ini kubur Nabi. Terus sama kubur Abi Bakar. Ini ada siapa? Kubri? Oh, Kubri Aisyah. Kubri Umar. Ini rumah. Perhatikan. Ini raudhah. Nanti raudhah yang kata Nabi. Apa? Ma bainal minbari wa wal baiti raudhatun min riyadil jannah. Adalah taman-taman surga. Ini mimbar Nabi di sini. Mimbar. Ya, ini masjid. Sudah wafat Nabi. Ini kubur Nabi, dibangun. Ini rumah Aisyah. Aisyah di Ghurfah. Dibangun satu tembok oleh para sahabat. Kiblatnya sono. Ini kan raudhah. Raudhah di sini. Yang karpet hijau sekarang. Yang karpet hijau. Orang buat yang lewat ngintip-ngintip itu sebelah mana? Sini, jalan ke kiri. Jalan ke kiri kan, mau keluar pintu pintu kiri sini. Ah, iya. Ya kan? Nah, sudah nih tembok pertama. Kemudian kan akhirnya masjid dilebarin kan? Dilebarin sampai ke sini. Sampai ke sini. Ah, dibikin tembok lagi. Satu. Diputerin lagi. Ah. Diputerin lagi. Sehingga orang-orang yang di sana sekalipun ketika mereka sholat itu mereka menghadap kiblat itu sudah tidak dianggap menghadap kuburan. Paham enggak sini? Sudah tiga tembok. Iya. Udah. Saya ngerti ya. Ini raudhah di sini. Ya, jadi udah di tembok. Temboknya bahkan begini nih, yang di sebelah sini mengerucut segitiga. Di sebelah utara. Ini sebelah utara, mengerucut. Kalau ini biasanya di bagian perempuan, ya. Nanti yang tembok itu dilepas sama petugas. Nah, ini mengerucut, temboknya. Temboknya yang mengerucut. Makanya tadi disebutin kan apa? Segitiga. Nah seperti ini. Tujuannya apa? Ya, tujuannya menghindari apa namanya agar afwan, segitiga bukan di situ. Segitiga di sini. Menghindari bahwa nanti sholat bisa menghadap sini. Sampai demikian. Nah, seperti ini. Ini saya dapetin di miniatur Museum Madinah waktu itu. Sekarang museumnya udah ditutup. Di samping Masjid Nabi. Kan dulu ada museum Quran, ada museum apa gitu. Baik, lanjut lagi. Nah, tafadhal Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu wa bihi min al-masaidi ma dzakara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan yu'badullahu fihi ala qabri rajulin salihin. Walau sokhat niatul fa'ili Wa minha annahyu anit tamasili bitaghlidil amri. Wa minha nahiyatun an fi'lihi nahyuhu. Oh, nahyuhu. Mang ada tak marbutan enggak? Enggak, betul. Wa minha nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla ayyujadal qabru. Wa minha annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim. Wa minha la'anahu iyyahum ala dhalika. Wa minha anna muradahu bidzalika tahdziruhu iyana an qabrihi. Wa minha annaha hiyal illatu fi adami ibrazihi intaha. Eh, nanti Pak Ahmad lanjut lagi. Ya. Saya akan sebutin dulu sini. Di sini masail. Kalau di kitab tauhid cetakan-cetakan yang lainnya masail ini di akhir ya. Madzakara maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, fi man bana masjidan yu'badullahu fihi ala qabri rajulin salih walau sahhat niyatu fa'il fa'il. Ya. Apa namanya? Yang disebutkan Nabi SAW ini terkait orang yang membangun masjid yang ibadah, yang Allah diibadahi di ya, masjid tersebut di atas kuburan orang soleh walaupun ya niat pelakunya baik. Ya. Taib. Itu enggak ada demikian. Nah, masail di sini annahyu anit tamasil bitaghlidil amr. Larangan di sini. Jadi tadi ya, larangan membangun tempat ibadah di masjid sisi kuburan soleh walaupun niatnya baik. Di antaranya juga annahyu, larangan anit tamasil. Ya, ada kan adanya patung, replika-replika ya. Bitagli untuk ibadah bitaglidil amr. Dengan perintah yang sangat kelas. Wa minha nahyuhu. Juga di antaranya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fi'lihi inda qabrihi qabla ayu jadal qabr. Ya. Dari melakukan perbuatan tersebut di sisi kuburan beliau. Ya. Walaupun kuburan beliau itu belum ada. Ya. Wa minha di antaranya annahu min sunanil yahud, ini termasuk di antara sunnah orang Yahudi dan Nasrani fi kuburi anbiya'ih, terhadap kuburan mereka. Ya, jadi Nabi SAW yang tadi sebelumnya melarang perbuatan tersebut di kuburan beliau walaupun kuburan beliau belum ada. Wa minha la'nahu wa la'nuhu iyana iyahum ala dalik. Melaknat Nabi SAW terhadap mereka yang melakukan perbuatan tersebut, terhadap mereka yang atas hal tadi, Yahudi Nasrani. Wa minha anna muradahu sallallahu alaihi wasallam bidzalika tahdziruhu iyana an qabrih. Ya. Rasulullah SAW merahmat mereka dengan tujuan memberikan peringatan iyana kepada kita agar kita tidak melakukan hal yang sama terhadap kuburan beliau. Wa minha annaha ya al illatu fi adami ibrazi. Juga di antara inilah alasan tidak ditampakkannya kuburan beliau karena khawatir akan dijadikan sebagai ya berhala yang diibadahi. Nah, kemudian saya bacain aja nih biar nanti Pak Ahmad yang baca syarahnya. Qala al-musannifu ya, berkata al-musannif rahimallahu taala wali muslimin an Jundub ya. Riwayat Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu nabiyaku, kata dia aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamu tabi khamsin, 5 hari sebelum wafat beliau ya. Beliau bersabda, ya, inni abra'u ilallahi ayakuna li minkum khalilun. Ya, kata Nabi SAW, sungguh aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai khalil, kekasih yang paling aku kasihi di antara kalian. Fa inna allaha qad ittakhadani khalilan, karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Kama takhoda Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Walau kuntu mutakhidan min ummati khalilan latakhattu Abu Bakrin khalilan. Seandainya pun aku menjadikan ya ada khalil dari kalangan umatku, pasti aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwa umat-umat sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Ketahuilah janganlah kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalika. Aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Nah, padahal Pak Ahmad belum ya? Ya. Faqad naha anhu fi akhir hayatih. Ya, dan beliau melarang perbuatan tersebut di akhir hayat beliau, summa innahu la'ana. Kemudian beliau melaknat wa huwa fi siyaq, ini dalam konteksnya man fa'alahu. Ya. Dalam redaksi ini bagi, beliau melaknat orang yang melakukannya, was-shalatu indaha, salat di sisi kuburan. Min dzalik wa illam yubna masjidun. Ya. Walaupun belum ada masjid di situ, belum dibangun masjid, belum dibangun tempat ibadah. Wa huwa makna qauliha, itulah makna ucapan Aisyah. Ya. Khusyia ayutakhadha masjidan. Itu dikhawatirkan kuburan beliau tidak ditampakkan, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Ya. Dan para sahabat belum pernah membangun masjid tempat ibadah di sekitar kuburan beliau. Kullu maudi'in qusidat as-salatu fi. Faqad uttukhida masjidan. Ya. Karena setiap tempat yang digunakan untuk sholat berarti telah dijadikan sebagai masjid. Bal kullu maudi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang digunakan untuk sholat itu disebut sebagai masjid. Ya. Kama qala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Bahkan orang-orang Nasrani ibadah di gereja mereka, Yahudi ibadah di sinagog mereka, Nabi katakan, ya, la'anullahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Bukan nyebut ittakhadhu qubur anbiya'ihim apa? Kanais. Nah, tapi masajid. Nah. Hai barakallahu fikum. Ya, Pak Ahmad, tafadhal. Sudah syarahan. Syarhun qauluhu an Jundub, an Jundub ibni Abdullah ay ibnu Suf ay ibni Sufyana al-Bajali fayunsabu ila jaddihi sahabiyun mashhurun mata ba'da sittina qawluhu inni abra'u ila Allahi ay yakuna li minkum khalilun ay amtani'u amma la yajuzu li an af'alahu wal khullatu fauqal mahabbati wal khalilu huwal mahbubu ghayatul khubbi ghayatul khubbi ghayatul khubbi mushtaqun min minal khallati bi fathil kha'i wa hiya takhalluli takhallulin muwaddati fil qalbi kama qala syairu wa hiya takhallulul mawaddah nam fil qalb terus kama qala syairu qad takhallalat oh ini ada fathahnya qad takhallalat maslaku maslaka oh kalau diantum takhallalta itu iya nah ya itu enggak apa-apa maslakar ruhi minni wabidha summiyal khalilu khaliran hadza huwa sahihu fi ma'nahu kama zakarahu Syaikhul Islami wa Ibnul Qayyimi wa Ibnu Katsirin wa ghairuhum qala al-Qurtubi wa innama kana dzalika li anna qalbahu sallallahu alaihi wasallam qad imtala'a min mahabbatillahi wa ta'zimihi wa ta'rifi wa ma'rifatihi fala yasa'u khullata ghairahu qawluhu fa inna allaha qad ittakhadhani khalilan fihi bayanu annal khullata fawqal mahabbati qala ibnul qayyimi rahimahullahu ta'ala wa amma ma yadhunnuhu ba'dil khalidina min annal mahabbata akmalu minal khullati wa anna ibrahima khalilullahu khalilullahi wa Muhammadan habibullahi famin jahlihim. Naam. Wa innal mahabbata ammatun wal khullata khassatu wal khullata khassatun wa hiya nahiyatul mahabbati nihayatul mahabbati mahabbati wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annallaha qad ittakhadahu khalilan wa nafya ay yakuna lahu khalilun ghairu rabbih ma'a ikhbarihi bi hubbihi li Aisyata wa la li abiha wa li Umar ibn al-Khattabi wa ghairihim fa aidan fa inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbus sabirin wa khullatu khassatun bil khalilina bil khalilaini kan cuma dua kan. Oh iya. Ibrahim ya mustanama dan juga terus qauluhu walaupun asbuk, cukup ini Pak ya. Barakallahu fi qauluhu an Jundub ibn Abdullah dari Jundub bin Abdullah ya ai Jundub ibn Sufyan, berarti bapaknya bukan Abdullah tapi Sufyan al-Bajali. Nusiba ila jaddihi, tapi dinisbahkan pada kakeknya. Sama kayak Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbal nisbah pada kakeknya. Pada bapaknya Muhammad, Ahmad bin Hanbal. Sahabiyun masyhurun. Sahabat yang masyhur mata ba'da 60. Ya, yang beliau wafat setelah tahun 60 Hijriah. Qulu inni la abra ila Allah yakuna li minkum khalil. Khalilan. Ya. Aku berlepas diri kepada Allah. Aku menyerahkan diri kepada Allah, aku punya khalil dari kalian. Artinya aku hanya menyatakan setia kepada Allah dengan menolak ada khalil di antara kalian. Ai amtani'u amman la yajuzu li an af'alahu. Begitu maksudnya. Maksudnya aku menolak, mencegah dari diriku melakukan hal yang tidak boleh dariku. Hal yang tidak boleh aku lakukan menjadikan khalil di antara kalian. Wal khullah fauqal mahabbah. Khullah itu di atas mahabbah derajatnya, cinta, cinta yang lebih, cinta plus. Ya, wal khalil huwal mahbub, ghayatul hub. Ya. Sedangkan khalil ya berarti orang yang sangat dicintai dengan puncak kecintaan. Mustaq dari khullah. Diambil dari kata khullah. Ya, bi fathil kha dengan kha. Wa huwa takhallul mawaddah. Ya. Ya. Yang takhallul mawaddah. Ya, apa namanya? Terpatrinya kasih sayang di kalbu. Ya. Sudah terselah-selah kasih sayang di kalbunya. Kama qala syair. Ya. Qad takhallalat maslaka ruhi minhu. Atau takhallalat kalau saya enggak enak ini, takhallalti aja nih enaknya. Takhallalti, bukan takhallalta, dia antum takhallalta ya? Iya. Jadi kan yang ngomong cowok, kalau yang ngomong cewek. Ya kalau yang ngomong cowok ke cowok kagak enak. Qad takhallalti maslaka ruhi minni. Sungguh engkau telah merasuki jalan-jalan roh yang ada pada diriku. Ini ngomongnya ke cewek. Nah, ya. Kalau kita bacanya, saya bacanya, kota khalalat, sungguh iya, si dia telah merasuki, juga bisa. Tapi kalau dia ngomongnya ke mukhotobah, kota khalalti, maslaka ruhi minni. Sungguh engkau telah merasuki jalan-jalan roh dari diriku. Wabida summiyal khalil khalilan. Oleh karena itulah, di khalilu dinamakan sebagai khalilan. Hada huwa sahih fi makna. Ini definisi yang benar terkait maknanya. Kama dzakarahu Syekhul Islam wa Ibnu Qayyim wa Ibnu Katsirin wa ghairuhum rahimahullahu taala. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Ya. kecintaan yang sangat mendalam kepada orang yang dicintainya, Khalil. Qala al-Qurtubi, kata Imam al-Qurtubi, ya, wa innama kana dhalika li anna qablahu sallallahu alaihi wasallam qad imtala'a min mahabbatillah. Sesungguhnya dikatakan demikian karena kalbu Rasulullah SAW telah imtala', telah dipenuhi oleh mahabbah, kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dhimihi, pengagungan pada Allah, wa ma'rifati, mengenal Allah. Fala yasa'u, kalau di anak, li mukhalafati ghairi, kalau ini. Ya. Maka tidak ada peluang untuk menyelisihinya. Li mukhallati ghairi. Tidak ada peluang untuk mencintai selainnya. Kalau di antum apa? Nah, itu. Palaya sa'u khullatu ghairi, enggak ada peluang terhadap kekasih yang lain. Wa qauluhu fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan, Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya. Ya. Fihi bayanu annal khullata fauqal mahabbah. Maka di sini terdapat penjelasan bahwasanya khullah di atas mahabbah. Ya, kata Ibnu Qayyim, wa amma ma yadhunnu ba'dul ghalitin. Ya, adapun yang disangka oleh orang-orang yang keliru, yang salah sangka, min annal mahabbata akmalu minal khullah, bahwasanya mahabbah lebih tinggi, lebih sempurna pada khullah. Wa anna Ibrahim khalilullah wa Muhammadan habibullah, Ibrahim khalilullah, Muhammad habibullah. Fa min jahlihim, maka kesalahan mereka ini dari kebodohan mereka. Makanya mereka dalam salawat Badar apa? Ala yasin habibillah, ya kan? Habibillah. Dianggapnya habib lebih tinggi daripada khalil. Ini keliru. Fa innal mahabbata 'ammatun wal khullatu khassatun, kalau mahabbah umum, kalau khullah lebih khusus lagi. Ya. Wa hiya nihayatul mahabbah, puncak dari cinta. Khullah ini. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan an Allah qad takhadahu khalilan, bahwa Allah telah menjadikan beliau sebagai khalil, wa nafa ayakuna lahu khalilun ghaira rabbih, dan berarti beliau telah menafikan beliau memiliki khalil selain Rabb-nya. Ma'a ikhbarihi bi hubbihi li Aisyata. Ya, beliau juga mengabarkan kecintaan beliau pada Aisyah, wali abiha, kepada bapaknya, wali Umar, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilaik, manusia mana yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Ya, ditanya lagi oleh Amr ibn al-As, ya, manirija minarijal, kalau dari kalangan pria siapa? Qala Abuha. Kata Amr bin As, summa man, sebutin siapa lagi? Qala Umar. Umar. Ya. Disebutkan lagi, terus. Ya. Mana lagi tadi? Wa aidan fa inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga Allah mencintai orang-orang bertaubat, orang-orang yang mencucikan diri, wa yuhibbus sabirin, ya, mencintai orang yang sabar, wa khullatuhu khassatan bil khalilain. Sedangkan khullah Allah hanya khusus pada dua makhluk, dua khalil, Muhammad dan Ibrahim alaihi ma assalatu wassalam. Ya. Wa qawlu walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan attakhadtu Abu Bakrin khalilan. Ini sudah dibaca? Belum. Ah, nعم, تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimallahu taala qawluhu walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan attakhadtu Abu Bakrin khalilan fihi bayanu anna as-siddiqa afdalus sahabati wa fihi ar-raddu 'ala ar-rafidati wa 'ala al-jahmiyati wa huma sharru ahli al-bid'ah wa akhrajahum ba'du as-salafi min asnataini wa sab'ina firqatan wa bi sababi ar-rafidati hadatha syirku wa 'ibadatul quburi wa hum awwalu min bani man bana 'alayha al-masajid Masajidah. Al-Masajidah. Qaluhu al-musannifu wa huwa kama qala bila raibin wa fihi isyaratun ila khilafati Abi Bakrin li anna man kanat mahabbatuhu li syakhsi asyaddin. Li syakhsin asyadda. Li syakhsin asyadda. Asyadda khabar kana. Khabar kana. Kana aula bihi min ghairihi. Wa qad istakhalafahu 'ala sholati bin nasi wa ghadaba. Wa ghadiba sallallahu alaihi wasallam. Lima lamma qila yusalli bihim Umar. Wa dhalika fi maradihi alladhi tufiya fihi. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Wasmu Abi Bakrin Abdullah ibn Utsman. Abdullah ibn Utsman ibni Amirin ibni Amrin ibni Ka'bin ibni Sa'din ibni Taimin ibni Murrata As-Siddiq al-Akbar. As-Siddiq al-Akbar Khalifatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa afdalus sahabati bi ijtima'i may yu'taddu bi qawlihi min ahlil ilmi mata fi jumadil ula sanata thalathin asratan. Mabni ala al-fat salatha sanata ya sanata thalatha asratan mabni ala al-fat bilangan belasan itu asratan tarkib ala juz'ain mata sanata asrata bukan tamis ya. Tamisnya belum ada. Ada ya. Beliau wafat pada tahun sanata thalatha asrata walahu thalathun wasituna sanata. Nah, sanatan baru tamis. Baru sanata tamis ya. Walahu thalathun wasituna sanatan. Radallahu anhu. Wa qawluhu ala harfus tiftahi harfus kan langsung. Harfus tiftahi Istiftahin. Ini alanya tahjid ya, Ustaz? Enggak, ala. Ala aja. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburo anbiya'ihim masajida. Al-hadithi. Qalal khali wa inkaru nabi sallallahu alaihi wasallam sun'ihim. Hada yukharraju ala wajhaini sani ahum ingkaru nabi sallallahu alaihi wasallam sani ahum makul dari ingkar ingkaru nabi sallallahu alaihi wasallam sani ahum hada sani ahum hada yukharraju ala wajhaini ahaduhuma annahum yasjuduna li kuburil anbiya'i ta'ziman lahum athani annahum yujawizuna as-salata fi madafani. Mafa'il. Madafini al-anbiya'i wa tawajjihi ilaiha. Wa tawajjuha. Ma'tub ke as-salah. Wa tawajjuha ilaiha. Halatus salati nadharan minhum lidhalika ila ibadatillahi wal mubalaghati fi ta'dhimil anbiya'i. Naam, hasbuk barakallahu fiik. Wafi. Kenapa Bu Kila udah celingak-celinguk? Hah? Mau datang ke sini? Hah? Udah kali itu di belakang. Diantar istri kedua antum. Ngayal aja dulu. Dari mana tadi? Walaupun tuh. Ya. Kata Ibnu Qayyim, ini tadi udah ya. Kata Syekh di sini fi bayanu anna siddiqa afdal sahabah. Berarti ketika Nabi katakan seandainya aku jadikan ada di antara umatku ada Khalil ya Abu Bakar. Berarti di sini ada keterangan bahwasanya Abu Bakar adalah seabdal-abdalnya sahabat. Wa fihi raddu ala Rafidah. Juga di sini terdapat bantahan atas Rafidah yang mengatakan Ali yang paling utama. Dan perlu diperhatikan, meyakini Abu Bakar yang paling utama di antara sahabat, kemudian Umar, itu usul Ahlu Sunnah. Gak bisa itu kita mengingkari Abu Bakar yang paling afdal. Oh enggak lah, menurut saya sih Ali, ah Rafidah. Tapi Abu Hurairah kan meriwayatkan hadis paling banyak, Abu Hurairah paling utama, sesat. Ini masuk usul akidah ini, gak main-main. Mendahulukan Abu Bakar dan Umar dibanding seluruh sahabat yang lain, usul Ahli Sunnah. Ya. Adapun antara Utsman dan Ali itu memang khilaf. Mana yang lebih utama? Ada yang mengatakan Ali, ada yang mengatakan Utsman, itu khilaf. Tapi kalau mendahulukan kekhilafahan Utsman daripada Ali, ijma. Ya, ijma. Memang betul kan realitanya? Utsman dulu baru Ali. Kalau masalah menetapkan kekhalifahan, Utsman dulu, ijma. Tapi kalau mana yang utama, Ali atau Utsman, khilaf. Tapi yang disepakati ijma, Abu Bakar yang lebih utama, Umar lebih utama daripada seluruh lain. Abu Bakar dulu, Umar dulu. Ini di buku-buku akidah apa aja. Akidah wasitiyah ada semua, syarhus sunnah ada, usul sunnah ada. Nah, taibar kalau fikum. Ikhwan sunnah jangan sampai enggak tahu kayak gini ya. Nah, saya pernah ngobrol ikhwah sunnah, enggak ngerti dia, ini ngaji sunnah apa ini ya. Belum, aduh, kasihan. Harusnya ini kan pelajaran-pelajaran dasar. Mana lagi tadi? Wa alal jahmiyati. Juga bantahan terhadap jahmiyah, wa huma syarru ahli bidah. Yang jahmiyah dan syiah seburuk-buruk ahli bidah. Wa akhrajahum ba'du salaf, sebagian para salaf mengeluarkan mereka. Mengeluarkan jahmiyah dan syiah minas sintaini wa sab'ina firqatan. Dari 72 firqah, kan 73, 72 sesat, satu yang selamat. Syiah Rafidah ini di 72 aja enggak masuk. Kenapa? Karena mereka kafir. Ini juga ditetapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad. Syiah dan Rafidah, Syiah dan Jahmiyah enggak masuk ke 72 yang sesat. Berarti yang mana dong? Mereka bukan Islam. Ya. Ya. Iya. Bahkan Abdullah bin Mubarak mengatakan ketika ditanya alakam iftaraqat hadhil ummah? Berapa umat ini terpecah belah? Ya, atas berapa kan dari 72 itu itunya berapa? Al aslu arba firaq. Nah, ada 4 di situ. Ya. Tabarakallahu fikum. Tay. Bahkan ketika beliau tidak menyebutkan Jahmiyah, beliau ditanya, "Lam asma'ka tadhkurul Jahmiyah?" Saya belum dengar kok kamu enggak nyebutin Jahmiyah. Kata beliau, innama sa'altani an firaqil muslimin. Kamu kan tanya ke saya tentang sekte-sekte kaum muslimin, Jahmiyah enggak masuk gitu. Ya. Jahmiyah itu ngeri. Iman itu cuman ma'rifah. Ngeri itu Jahmiyah. Makanya kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Suhaimi, ulama besar Madinah. Ya. Beliau ditanya, apakah orang yang tidak mengkafirkan pencela Islam itu boleh disebut orang tersebut sebagai murji'ah karena tidak mengkafirkan pencela Islam? Kata Syekh Suhaimi, enggak, dia bukan murji'ah. Dia kafir. Ya. Pencela Islam enggak ada uzur bil jahal, sepakat para ulama. Orang yang enggak mengkafirkan pencela Islam, jahmi kafir murtad. Walaupun bininya cadaran, walaupun dia jenggot cingkrang, dia kafir murtad. Ini bahaya loh. Ya. Ikhwah-ikhwah mau lari dari khawarij jatuh ke jahmi. Abu Janda enggak dikafirin. La haula wala quwata illa billah. Ya. Memang betul takfir serampangan bahaya. Tapi mengislamkan Abu Janda lebih bahaya lagi. Ya, takbir itu jangan diantipatikan. Bahkan pembatal keislaman salah satu apa? Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik? Orang tahu ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan agama mereka? Kafir. Malam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madzhabahum kafara ijma'an. Kafir berdasarkan ijma'. Ya. Teman-teman Marwanto banyak kayak begitu tuh. La haula wala quwata illa billah. Ya. Mau dijual satu rumahnya? Hah? Apa? Mau dijual. Mau dijual. Iya, mau pindah. Antum mau pindah TS. Mau ngapain antum? Hizbi semua di situ. Subuh kunut. Oh, imam itu kunut ini. Yang kunut imamnya. Ini imamnya nih. Santri enggak ada beliau. Sama baik. Tapi mana lagi tadi? Nah, wa bisababi rafidah hadasat syirk wa ibadatul kubur. Karena sebab Rafidah lah terjadilah kesyirikan dan peribadatan pada kubur. Ya, di awal masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Bahkan di masa Imam Mazhab tuh enggak ada namanya kuburiyun tuh enggak ada. Naam, kesesatan ada, kesesatan Rafidah ada, kesesatan Murji'ah ada, Khawarij ada, Qadariyah ada, tapi ibadatul kubur tuh belum ada itu. Enggak ada di masa Imam Ahmad itu kuburiyun tuh ada, enggak ada. Nah, baru di abad keempat. Ini diceritakan nih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baru di abad keempat. Orang-orang Fatimiyun, ya, Syiah yang ada di Mesir dulu. Mereka lah yang pertama kali beribadah kepada kuburan orang soleh dari kalangan kaum muslimin itu. Kalau dulu kan udah ada Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hai barakallahu fikum. Bahkan sebelumnya musyrikin, ya, musyrikin di Taif, mereka menjadikan kuburan Lat sebagai tempat ibadah. Mana lagi tadi? Wa huwa awwalu man bana 'alaiha masajida. Wa hum, mereka yang pertama kali membangun di atas kuburan tempat ibadah. Qalahul musannif wa huwa kama qala bira raibin. Ya. Dan ya, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan ini enggak disangsikan lagi akan kebenaran hal ini. Syiah lah yang menjadi aktor utama terkait kesyirikan kubur ini. Wa fihi isyaratun ila khilafati Abi Bakr. Juga di sini terdapat isyarat akan kekhilafahan Abu Bakar, li anna man kanat mahabbatuhu li syakhsin ashadda kana aula bihi min ghairihi. Karena seseorang yang kecintaannya lebih kepada seseorang itu melebihi kepada orang lain, melebihi orang lain, maka dialah yang lebih diutamakan dibanding yang lain. Wa istakhlafahu alai ala salati bin nas. Abu Bakar telah menggantikan Nabi untuk salat, mengimami salat. Ketika Nabi masih hidup. Ya. Ketika Nabi masih hidup. Masih sakit, Abu Bakar yang gantiin. Itu udah isyarat itu. Wa qadibalam maqila yusalli bihim Umaru. Ya. Bahkan Nabi marah ketika ada yang mengatakan ketika beliau sakit bahwa Umar yang imamin salat. Nabi marah, ya. Wa dzalika fi maradihi alladzi tufiya fi. Yang demikian itu, ya, ketika di masa sakit beliau yang beliau wafat di situ. Nah, nama Abu Bakar adalah Abdullah. Berarti khulafa rasyidin namanya diawali huruf ain semua. Abu Bakar, Abdullah, Umar, Utsman, Ali. Abdul Majid. Ya. Masya Allah. Ya, Abdullah ibnu Utsman, Utsman ibnu Amir, ibnu Amrin. Oh, itu nama bapak, nama dia Ain. Bapaknya Ain, kakeknya Ain, kakek buyutnya Ain. Amir, Amrin, waduh. Ibnu Ka'bin, ada Ka'bin Ainnya juga. Ibnu Sa'din ada Ainnya juga. Ibnu Taim baru enggak ada Ain. Ibnu Murrah As-Siddiq Al-Akbar, Khalifatu Rasulillah, khalifahnya Rasulullah SAW, afdalus sahabah bi ijma'in, sahabat yang paling utama disangkan ijma', man yu'taddu bi qawlihi min ahlil ilmi. Ya, ya, menurut ijma' ulama yang diakui ilmunya, pendapatnya. Ya, Mata fi Jumadal Ula, Jumadal Ula pada tahun 13 Hijriah. Walahu salasun wasittuna sana. Umurnya 63 tahun. Wa qawlu ala gitu kan. Inni anhaqum min dzalik ala harfu istiftahin. Huruf pembuka atau harfu tanbih. Ya. Wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'i masajid. Orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah, al-hadisah. Qala al-Khalkhali. Kata al-Khalkhali wa ingkaru nabi sallallahu alaihi wasallam sami'ahum, ya. Pengingkaran nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan mereka tersebut, ya, hadza yukharraju ala wajhain. Ini bisa digali dari sini kedua aspek. Ahaduhuma yang pertama annahum yasjuduna liquburil anbiya ta'ziman lahum. Bahwa mereka Yahudi Nasrani ini sujud kepada kuburan nabi-nabi sebagai bentuk pengagungan. Yang kedua, annahum yujawwizuna sholata fi madafinil anbiya. Yang kedua, bahwa mereka memang menganggap boleh sholat ibadah di kuburan para nabi tadi, ya. Wa tawajjuha ilaiha, dan menghadap ke kuburannya tadi, halatis sholati, halata sholat, ketika sholat. Nadaran minhum bidzalika ila ibadatillah. Ya. Ya, ini karena mereka memandang hal itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Wal mubalaghati fi ta'zimil anbiya, dan ini sebagai bentuk pengagungan yang sangat besar terhadap para nabi. Nah, lanjut. Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah taala. Wal awwalu huwa syirku al jali. Wasani al khafi wa khalidalika istahaqqu al la'na. Qawluhu faqad naha anhu fi akhiri hayatihi ay kama fi hadisi Jundubin hada min kalami syaikhil islami wa kadha ma ba'dahu qawluhu summa innahu la'ana wa huwa fi syiaki min fi'lihi man fa'alahu kama fi hadisi Aisyata qultu fa kaifa sayugu ma'ah yasugu ma'ahadat taklidhi min syaidil mursalina ay antu azzama antu azzama al-kubura al-kubur naibul fa'il al-kuburu wa ibna alaiha wa yusolla wa yusolla nam wa yusolla indaha wa ilaiha hadha a'zamul a'zamu a'zamu masyak masaqatin musyaqatan itu tamyiz jangan mudah menilai terus wa muhadatan lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam law kanu yakiluna qawluhu wa salatu indaha min dalika wa illam yubna masjidun ay manittikhadiha masajida al-mal'unu fa'iluhu wa hadha yaqtadi tahrimat sholati indal kuburi wa ilaiha wa an abi sa'idil sa'id wa an abi sa'idil khudri radhiyallahu anhu marfu'an al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratan illa al-maqbaratan al-maq kan ada al nih masa pakai tanwin ila al-maqbarata wal humama hamama hamama rawahu ahmadu wa ahlu sunani wa sahahahu ibnu hibbana wal hakimu qala ibnu al-qayyim rahimahullahu taala bil ijm wal jumlati wabil jumlati wabil jumlati fiman lahu faman lahu ma'rifatun bisyirki wa asbabihi wa dharaihi wa fahima an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maqasidahu jazama jazman la yahtamilu annaqidu anna hadhihi mubalaghata wal la'na wan nahya bisigot Bisigotihi. Bisigotaihi. Oh iya. Wan bisigotaihi sigotan. Si bisigotaihi sigoti la taf'alu wa sigoti inni anhaakum min dhalika. Laisa li ajli najasati bal hiya li ajli najasati asyirki al lahiqati liman asahu wa wartakaba ma anhu nahahu wattaba'a hawahu wa lam yakhsha rabbahu wa maulahu wa qalla nasibuhu aw udima malla ila min la ilaha illallah fa inna hadha wa amsaluhu amsalahu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama siyanatun li lihuma lihuma tau li huma ya Mana siyanatun lihima at-tauhid lihima litau litauhidi an yal haqahu yal haqahu asyirku wa yakhshahu wa tajridun lahu wa ghadabun ghadabun li rabbih ayyad ayadilu ayyu adala bihi siwahu fa aba al musyrikuna illa maksiatan li amrihi wartikaban li nahyihi wa gharrahum syaitanu bi anna hadha ta'dhimun li kuburi masyayikhi wa salihina wa kullama kuntum laha asyaddu ta'dhim asyadda ta'dhiman wa asada bihim asyadda fihim wa asada fihim uluwan kuntum bi qabrihim as'adu kuntum bi qurbihim as'ad wa min a'daihim ab'ad wa min a'daihim ab'ada hasbuk udah cukup. Dari mana tadi antum baca? Fal awal huwa syirkil jali. Yang pertama tadi annahum yujawizuna salata, mereka membolehkan salat di kuburan para nabi, tawajjuh ke situ, menghadap ke situ ketika salat karena memandang itu adalah sebagai ibadah pada Allah, maka ini syirik yang jelas. Ya. Nah, yang kedua yang as-sani mana tadi? Wasani al-khafi, bidzalika istahaqqu al-la'na. Yang kedua syiriknya ini syirik itu apa namanya? Khafi. Oleh karena itu mereka berhak ya, mendapatkan laknat. Ya. Kemudian faqad naha anhu fi akhir hayatihi, dan beliau melarang, Rasulullah SAW melarang menjelang akhir hayat beliau telah melarang umat aykama fi hadis Jundub, sebagaimana dalam hadis Jundub, wa hadha min kalami Syekhul Islam, ini ucapan Ibnu Taimiyah, wa kadha ma ba'dah, dan setelahnya juga ucapan Ibnu Taimiyah, wa qawlu summa innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alah, dan beliau melaknat ya orang yang melakukannya kama fi hadis Aisyah, sebagaimana dalam hadis Aisyah. Fa kaifa yasugu ma'a hadha taghlidi min sayyidil mursalin an tu'azzama al-qubur wa yubna 'alayha. Ya. Kata beliau qultu. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Ya. Ya, fa kaifa yasugu ma'a hadha taghlid? Kok bisa? Kok malah boleh? Setelah peringatan keras dari Sayyidil Mursalin ini, dari penghulu para Rasul ini, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kok malah bisa kubur-kuburan itu diagungkan dan dibangun di atasnya bangunan-bangunan yusalla indaha ilaiha, ya, dan sholat di situ menghadapnya. Jadi kuburan itu kita nggak boleh sholat di situ, menghadapnya, di sisinya, membangun tempat ibadah di situ. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Hada adamu musyaqatan wa muhadatan lillahi. Ini adalah bentuk penentangan, permusuhan kepada Allah Ta'ala. Ya. Wali Rasulih, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau kanu ya akilun, seandainya mereka memikirkan mereka, berakal. Wa qawlu salatu indah min dalik wa ilam yubna masjidan. Beliau juga mengatakan sholat di sekitar kuburan termasuk juga dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, walaupun tidak membangun tempat ibadah di situ. Aim manittikhat. Min ya. Minattikhat, bukan man ya. Man ke isim. Ya. Di antara bentuk menjadikan kuburan itu sebagai ibadah, al-mal'un fa'ilu, yang dilaknat pelakunya. Itu sholat menghadap kuburan. Wahada yaqtadi tahrimas sholati indal kuburi ilaiha. Maka ini konsekuensinya haramnya sholat di sisi kuburan dan menghadap kuburan. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu, al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarata wal hammam. Tanah itu semua adalah masjid, tempat sholat, kecuali kuburan dan toilet. Ya. Jadi menurut Ahmad dan Ahlus Sunan disahihkan oleh Ibn Hibban dan Hakim. Ibn Qayyim mengatakan bil jumlah, ya, secara keseluruhan, faman lahu ma'rifatun bisyirki wa asbabih, ya, maka siapa yang mengetahui kesyirikan, sebab-sebab kesyirikan, wa dzara'ihi, ya, dan apa namanya pintu-pintu ke arah kesyirikan, wa fahima anir rasul an maqasidahu, dan dia memahami maksud dari perkataan Rasulullah SAW terkait hadis ini, ya, jazama jazman la yahtamilu an naqida, ya, maka pasti dia sangat amat yakin bahwa ketegasan, dia akan pasti, ya, yang dia akan memahami maksud-maksud Rasul tersebut yang enggak ada kemungkinan naqid, ya, ya, secara yakin yang tidak ada kemungkinan kontradiksi. Anna hadhil mubalaghata, bahwa kalimat keras seperti ini, walakna dan laknat, wanahya dan larangan dari Nabi, bisa gotaih dengan dua redaksinya, la taf'alu wa inni anhakum an dzalik, gitu kan, jangan kalian lakukan, aku melarang kalian, itu sudah ada la nahyah, kemudian ini anhakum an dzalik, laisa li ajli najasati, itu bukan karena najis kuburan, mayit yang ada di kuburan najis, sehingga sholat di situ, kalau sholat di kuburan berarti sholatnya najis karena ada najis. Bukan karena itu. Ya, bal hiya li ajri najasati syirki allahiqati liman asoh. Ya. Jadi kan kuburin berpandangan, oh hadis ini karena jangan dijadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, karena kan kalau mayit najis, entar ada najisnya, masa masjid gitu, wah, berarti bisa diakalin, kata mereka. Nah, ya, bahkan karena kenajisan syirik itu sendiri, ya, kenajisan syirik itu sendiri Allah Heko yang melekat pada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, yaitu dengan melakukan syirik. Wartakaba manahanhu, dan terjerumus ke dalam apa yang Allah larang. Wattaba'ahu, mengikuti hawa nafsunya. Walam yaksa rabbah, tidak takut pada Rabbnya. Ya. Wa maulah, dan maulahnya pelindungnya. Wa qalla nasibuhu, dan sedikit sekali bagian dia. Au udima. Ya. Sangat sedikit. Atau jika tidak dikatakan, sama sekali enggak ada dia. Min la ilah. Dari mengamalkan konsekuensi la ilallah. Fa inna hadha wa amsalahu. Maka yang seperti ini dan semisalnya. Ya. Minan Nabi, hadis seperti ini dan semisalnya, minan Nabi SAW sianatun, ini adalah bentuk sianah, bentuk penjagaan dari Nabi SAW lihimat tauhidi, untuk memproteksi tauhid, ayal haqahu asyirku wa yagsyahu, ya, agar tidak terkontaminasi oleh syirik maupun ya tertutup yang menutupinya. Wa tajridun lahu, dan membebaskan umat dari kesyirikan. Ya, wa ghadabun li rabbihi ayudala bihi siwahu. Dan juga menunjukkan sikap marah beliau karena Allah. Ya. Karena Allah, lillah marahnya Nabi, li rabb. Ya. Lantaran tidak ingin tauhid tergeser oleh yang lain. Ya. Tauhid tidak boleh yu'dal, dipalingkan. Fa aba al musyrikuna, maka kaum musyrikun menolak. Ya. Illa maksiatan li amrih. Ya. Menolak melainkan ingin mendurhakai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wartikaban li nahyi, dan justru ingin melakukan apa dari larangan Nabi tadi. Wa gharrahum syaitan, setan menipu mereka. Ya. Bi anna hadza ta'dhimun li kuburil masyayikh salihin. Bahwa ini adalah bentuk pengagungan terhadap kuburan orang-orang saleh, masyayikh-masyayikh saleh. Wa kullama kuntum asyadda laha ta'dhiman asyadda minhum guluwan. Ya, semakin tinggi pengagunganmu, semakin hebat pengkultusanmu kepada kuburan, ya, asyadda fihim guluwan, semakin gulu terhadap orang soleh tadi. Kuntum bikurbihim as'ada. Ya udah, dengan kuburan, dengan mendekatkan diri kepada orang-orang soleh tadi, semakin bahagia. Ya, wa min a'daihim aba'ada. Ya, dan semakin jauh dari musuh-musuh mereka. Wali Umar, wala amrullah, bukan wali Umar ya. Wala amrullah, belum ya. Baik, faddal, baca. Bismillah. Qala rahimallah. Wala amrullah min hadzal babi dakhala syaitanu ala ubadin yaghutha wa nah, ubadi mudaf dah, yaghus mudaf ini. Oh, ala ubadi yaghutha wa ya'uq wa nasrin. Wa dakhala ala ubadil asnami mundu kanu ila yaumil qiyamati. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. قال شارح وممن علل بخوف الفتنة بالشرك Al-Imam Syafi'i wa Abu Bakrin Al-Athrami wa Abu Muhammadin Al-Maqdisi wa Syekhul Islami wa ghairihim wa ghairuhum wa ghairuhum wa huwa al-haq wa huwa al-haqqu alladhi la raiba fihi. Qawluhu fa inna sahabata lam yakunu liyabnau hawla qabrihi masjidan ay lamma alimu min tashdidihi fi dhalika wa taglidhihi an-nahya anhu wa la'ni man fa'alahu. Qawluhu wa kullu mawdi'in kusidat as-salatu fihi faqad utukhidha masjidan ay wa in lam yubna masjidun bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan ya'ni wa in lam yuqsad bidhalika kama idza arada liman arada an yusalliya fa awqa'a salatu fi dhalika al-mawdi'i alladhi hanat as-salatu hanat as-salatu indahu min ghairi an yaqsuda dhalika al-mawdi'a bi khususihi. Waalaikumsalam. Fa sara bi fi'li salati fihi masjidan. Qawluhu kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat li al-ardu masjidan wa tuhuran ay fasamal arda masjidan tajuzu salatu fi kulli buq'atin minha illa mastusniya minal mawadi'i allati la tajuzu as-salatu fiha kal maqbarati wa nahwiha. Qala al-Baghawi fi syarhi sunnati arada anna ahlal kitabi lam tubha lahum as-salatu illa fi biya'ihim wa kanaisihim fabaha Allahu li hadhihi al-ummati as-salata haythu kanu takhfifan 'alayhim wa taysiran thumma khassa min jami'il mawadi'i al-hammama wal maqbarata wal makana najasi at-intaha. Nah, barakallahu fik. Banyak kita baca ini hari ini. Hah? Jumpa akhir sebelum. Ustaz Jumakir belum? 3 lembar. Ayo ini dulu ya. Mana tadi? Antum wala amrullah ya. Maka demi Allah, hadza min babi dukhila ala ubadi yaghus wa ya'uq wa nasrin. Ya. Inilah pintu yang dimasuki oleh setan. Ya. Kepada para penyembah yaghus, ya'uq, nasr, yang dimasuki oleh setan ke kolbu-kolbu musyrikin pertama kali di muka bumi ini. Dukhila ala ubadil asnam. Inilah pintu yang dimasuki oleh ya, para penyembah berhala mundu kanu ila yaumil qiyamah. Sejak mereka dulu sampai hari kiamat. Fajamal musyrikuna baina guluwi fihim wa ta'ni fi tariqatihim. Ya. Maka orang-orang musyrik telah menggabungkan antara sikap pengkultusan kepada orang-orang saleh yang telah mati ya. Sekaligus ta'an ya, sekaligus menodai ya, jalan mereka. Fahadallahu ahli tauhid lisuluki tariqihim. Maka Allah memberikan hidayah pada ahli tauhid untuk meniti jalan para nabi. Sedangkan musyrikin justru menghancurkan jalan para nabi. Wa manazilahum ya, dan memposisikan mereka, memposisikan ahli tauhid allati anzalahumullah, yang Allah telah turunkan kepada mereka, iya minal ubudiyah, berupa penghambaan diri pada Allah, wasal bi khasaisil ilahiyati anhum, dan menghilangkan, menafikan kekhususan uluhiyah ibadah dari mereka, dari para nabi. Qala syarih, yang dimaksud syarih di sini siapa? Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, penulis asli kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Kan beliau wafat, enggak selesai kitab ini. Diteruskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan, jadi Fathul Majid. Ya. Wa mimman allala bi khaufil fitnati bi syirki al-Imam Syafi'i. Ya. Di antara ulama yang beralasan ya, pelarangan hal tersebut karena terjadinya kesyirikan akan fitnah, karena khawatir fitnah syirik, adalah Imam Syafi'i, Abu Bakar Al-Asram, Abu Muhammad Al-Maqdisi, Syekhul Islam dan yang lainnya. Wa huwal haqqu alladzi la raiba fihi. Ini enggak diragukan lagi. Kenapa Nabi larang? Ya, karena khawatir syirik, ini enggak diragukan lagi. Wa qawluhu fa inna sahabata lam yakunu li yabnu haula qabrihi masjidan, para sahabat enggak pernah membangun masjid di tempat ibadah sekitar kuburan Nabi. Ai lima alimu, karena para sahabat mengetahui min tasdidihi fi dzalika wa taghlidihi wa la'ni man fa'alah. Ya, karena sahabat mengetahui kerasnya larangan Nabi. Ya. Ya, dan karena laknat yang apa namanya? Ya, dan taghlid, bagaimana Nabi bersikap keras terhadap orang yang melakukannya. Wa qawlu qulu maudi'in kusidat salatu fihi faqad tukhidat wa qad tukhida masjidan. Ya, setiap tempat yang digunakan untuk melakukan salat di situ berarti sudah dikatakan sebagai masjid. Wa illam yubna masjidun, walaupun enggak dibangun bentuk fisik masjid, tapi sudah dikategorikan masjid, tempat ibadah. Masjid namanya maudi' lil ibadah. Bal kullu maudi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang di tempat tersebut dilaksanakan salat atau ibadah disebut masjid. Ya, walau Yahudi Nasrani dikatakan oleh Nabi mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid, padahal ibadah Nasrani tempatnya adalah gereja, kanisa. Yakni wa illam yuqsad bidzalika, walaupun tidak dimaksudkan demikian. Ya, kama idza arada liman arada ayusalliya fa uqa salata fi dzalikal maudi alladzi hanatish shalah. Ya. Sebagaimana halnya apabila seorang hendak mengerjakan salat lalu ia mengerjakan salat pada suatu tempat yang bukan merupakan tempat sholat seperti pada umumnya. Ya. Wa indahu min ghairi ayaqsida bidzalikal maudi bi khususi fa sara bi fi'li sholati fihi masjidan. Ya, dan pada dia tadi, pada diri dia enggak ada maksud, enggak ada tujuan untuk menjadikan tempat itu sebagai khusus, berarti dia sudah melakukan sholat di situ, berarti maka tempat saat itu ia berada sholat di situ berarti namanya masjid. Kama ya wa qawlu kama qala, sebagaimana Nabi katakan ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, bumi dijadikan Allah untukku sebagai tempat salat, masjid ya, dan tempat bersuci. Fa sammal arda masjidan, maka beliau menamakan masjid, menamakan bumi sebagai masjid. Tajuzu salatu fi kulli buq'atin, Ya, di setiap bagian bumi yang sholat di situ boleh di bagian tanah mana aja, minha dari bumi tadi. Illa mastusniya minal mawadi, kecuali tempat-tempat yang dikecualikan. Allati la tajuzu fi as-shalatu fiha, yang enggak boleh sholat di situ. Kal maqbarah wa nahwiha. Seperti kuburan, kandang unta, toilet. Qala al-Baghawi, Baghawi mengatakan di Syarh Sunnah, arada anna ahlal kitab lam tubha. Lam tubah, bukan lam tubha ya. Abahayubihu, tapi di sini min alil majhul. Lam tubah lahum as-salatu illa fi biya'ihim. Ya. Beliau maksudkan bahwasanya ahlul kitab tidak boleh salat kecuali di tempat-tempat ibadah mereka. Fi biya'. Ya, di sinagog-sinagog mereka. Wa kanasihihim, wa kanaisihim. Dan di apa namanya gereja-gereja mereka. Fa'aballahu bihadil ummah salatu. Jadi kalau dulu ahlul kitab nggak boleh ibadah selain di gereja dan sinagog. Ya, sedangkan Allah memperkenankan umat ini as-salata haitsu kanu. Memperkenankan umat ini sholat dimanapun mereka berada. Takhfifan alaihim wa taisiran. Ya, sebagai bentuk peringanan kemudahan dari umat. Untuk ya dari Allah untuk umat. Summa khassa min jamil mawadi, kemudian beliau mengkhususkan dari segala tempat-tempat tadi al-hammama. Dikhususkan enggak boleh nih toilet, makbarah, ya. Kuburan wa makanan najis dan tempat-tempat najis yang enggak boleh. Intah. Terus lanjut. Ini saya dulu baca. Wa qala al-musannif wa li Ahmad bi sanadin jayyidin ad ibn Mas'udin marfu'an inna min syirarin nasi man tudrikuhu sa'ah wa hum ahya'un. Walladzina yattakhidunal qubura masajida. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia ialah yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Dan seburuk-buruk manusia ialah yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Rawahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Nah, faddal. Qala rahimahullah ta'ala asyarhu qauluhu inna min syirarin nasi bi kasri syini jam'u syirrin. Qauluhu qauluhu man tutrikuhum as-sa'atu wa hum ahya'u ay muqaddimatuhum ka khurujid dabati wa tulu'i syamsi min maghribiha wa ba'da dhalika yunfahu fis-suri nafkhatal faza'i qauluhu walladhina yattakhiduna al-qubura itu nafkhatu aja. Nafkhatul faza. Nafkhatul faza. Ditiupkan itu. Tiupan faza ditiupkan. Terus qauluhu alladziina yattakhidunal quburo masajida ma'tufun ala khabari inna fi mahalli nasbin ala niyati taqraril 'amili ay wa min syirarin nasi alladziina yattakhidunal quburo masajida ay bi salati 'indaha wa ilaiha wa bina'il masajidi 'alaiha wa taqaddama fil ahadithi sahihati anna hadha min amalil yahudi wa nasara wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'anahum ala dhalika tahdhiran lil ummati ay yaf'alu ma'a nabiyihim wa salihihim fi'lal yahudi wan nasara fama rafa'a aktsaruhum bidhalika ra'san bal i'taqadu anna hadzal amra qurbatun ila Allah wa huwa mimma yub'iduhum 'anillahi wa yatraduhum 'an rahmatihi wa maghfiratihi wal 'ajibu ajab wal 'ajabu anna aktsara man yad'i al-'ilma mimman huwa min hadhihi al-ummati la yunkiruna dhalika bal rubama istahsanuhu wa raghibu fi fi'lihi falaqad ishtaddat ghurbatul islami wa 'ada al-ma'rufu munkaron munkaron wa munkiru wal munkaru wa munkaru ma'rufan wa sunnatu bid'atun wa bid'atu sunnatun wa sunnatu bid'atan wa 'adal ma'rufu munkaron wal munkaru ma'rufan wa sunnatu bid'atan wa bid'atu sunnatan nasya'a 'ala hadha as-saghiri wa harama 'alaihi wa harima 'alaihi al-kabiru. Qala Syaikhul Islami rahimahullahu amma bina'ul masajidi 'alal quburi faqad sarraha amatul tawaifi binahyi anhu mutaba'atan lil ahadisi as-sahihati wasaraha ashabuna wa ghairuhum min ashabi Malikin wa Syafi'i bitahrimihi qala wala raiba fil qat'i bitahrimihi summa dzakara al ahadisa fi dzalika ila an qala wa hadhihi al masajidu al mabniyatu ala quburil anbiya'i was salihina awil muluki wa ghairihim tata'ayyanu izalatuha bi hadami bihadmi aw bi ghairihi hadha mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama'i al-ma'rufina wa qala ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala yajibu hadamul hadmu yajibu fa'il dari yajib hadmu hadmu yajibu hadmul kubabi allati buniyat 'alal kuburi li annaha ussisat 'ala ma'siyatir rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa qad afta jama'atun min asy-syafi'iyyati bi had bi hadmi ma fil qurafati qurafati qurafati minal abniyati minhum ibnul jumaizi qurafah itu bukan qurafat ya qurafah itu maqbarah di Misr bukan qurafat kalau qurafat kan pakai huruf kha jadi qurafah maqbarah di Misr kuburan yang ada di Mesir ya terus wal nah minhum ibnul jumaizi wa dhahiru at-tazminati wa ghairu huma wa qala al-qadi ibnu kajjin wa la yajuzu an tujassasa al-kuburu wa la an yubna 'alayha kubabun wa la ghairu kubabin wal wasiyatu biha batilatun wa qala al adru'i wa amma butlanu al wasiyati bina'ul kubabi wa ghairuha minal abniyati wa infaqul amwali al kasirati fala raiba fi tahrimihi. Nah barakallahu fik. Berapa halaman kita bacanya? Ada 6 lebih ya. Nah Ustaz Jumakir kalau baca Masya Allah banyak kosa katanya gak paham ya. Qawluhu inna min syirarin nas bikasrishin jam'u syarir ya. Sejahat-jahat seburuk-buruk manusia mantur di kumusa'ah wahum ahya'un ya. Yang didapati hari kiamat mereka masih hidup ay muqaddimatuha yaitu tanda-tanda awal-awal kiamat ya. Ini tanda-tanda kubroknya khurujid dabah semisal keluarnya binatang melata wa tulu isyams min maghribiha terbitnya matahari dari barat wa ba'da dzalika yunfakhu fis suri nafkhatus faza kemudian ditiupkan sangkakala ya tiupan yang mengerikan ya boleh juga nafkhata ya maf'ul mutlak ya begitu. Wa qalu wal ladzina yattakhidhuna al qubura masajid dan siapa yang seburuk-buruk makhluk yang menjadikan kubur sebagai masjid ma'tuf ala khabar inna ya inna min syirarin nas gitu kan ya man tudrikumus sa'ah wa hum ahya ya berarti apa mana isim inna nih mausul ya man ya berarti inna man tudrikumus sa'ah wa hum ahya wawnya waw haliyah hum mubtada ya ahyaun khabar jumlah haliyah ya walladzina yattakhidunal qubura masajida tapi kok di sini dikatakan maktub kepada khabar inna bimali nasbin ala niyati takrar ya khabarnya kan min syirarin nas ya. Coba antum gimana nih Ustaz Jumakir? Dia ma'tuf walladzina takhadu ya. Ma'tuf kepada khobar inna. Harusnya kepada isim. Ya. Kan isim tuh fi mahli nasbin. Ya. Ala niyati takraril amil. Kalau berarti sirarin Ya. Nah, ini mimba bisikayah ya, alaniyah, untuk dengan niat mengulang amilnya. Ya. Dengan niat wa innal ladina yattakhidunal qubura masajida. Ya. Bisa juga begitu. Ai wa inna asrarin nas, wa inna min asrarin nas, dan di antara seburuk-buruk manusia alladzina yattakhidunal qubura masajida. Yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ai as-salatu indaha wa ilaihi. Salat di sisi kuburan dan menghadapnya, wa binail masajidi alaiha. Membangun masjid di atasnya. Wa taqaddama fil ahadisi as-sahihah, dan telah berlalu dari hadis sahih anna hadza min amal yahud wa nasara. Ini diantara bentuk perbuatan Yahudi Nasrani, kama anna Nabi SAW la'anahum ala dalik. Sebagaimana Nabi. Iya, marfu. Salah cetak itu berarti. Ya. Ya, wala'anahum ala dalik. Tahdiran lil ummah, sebagai bentuk tahdir terhadap umat, ayyaf alu ma'an nabihim. Yang mereka lakukan terhadap Nabi mereka, wa salihim, dan orang-orang salih mereka, itu adalah fi'lal Yahud wa Nasara. Fama rafa aktsaruhum bidzalika ra'san bal i'taqadu anna hadzal amru amra qurbatun ilallahi ta'ala wa huwa mimma yub'iduhum anillah wa yatraduhum an rahmatihi wa maghfiratihi. Nah. Ya. Namun tidaklah kebanyakan mereka menundukkan kepala mereka, tidak mau tunduk, bahkan mereka meyakini perkara ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Ya, justru ini menjauhkan mereka dari Allah, malah mengusir mereka dari rahmat dan ampunan Allah. Wal ajab, namun yang ajaibnya anna aktsara man yad'il ilma, bahwa banyak orang yang mengklaim ya berilmu. Ya. Ini justru apa? Kata Syekh di sini, min hadil umat, dari kalangan umat ini, yungkiru dalik, mengingkari hal ini. Barubama istahsanuhu, mereka menganggap baik, waraghibu fi filih. Ya. Dan mereka apa namanya? Memberikan semangat, mencintai ini. Falaqad istaddat gurbatul Islam. Ini sungguh sangat tampak keterang apa namanya? Asingnya Islam, wa adal ma'rufu mungkaron. Sehingga yang ma'ruf menjadi mungkar, wal mungkaru ma'rufan. Yang mungkar menjadi ma'ruf, was sunnatu bid'atan, yang sunnah jadi bid'ah, wal bid'atu sunnatan. Dan bid'ah jadi sunnah. Nasya'ala hadzal shaghir wa harima 'alaihi al-kabir. Ya, anak-anak kecil itu tumbuh dalam kondisi seperti ini. Sedangkan orang-orang tua mengakhiri masa tuanya demikian. Ya. Tapi sampai sini dulu deh ya. Ya. Walaupun udah dibaca tadi sampai Qolal Qurtubi ya. Berarti besok cuman terjemah aja yang sisanya. Subhanakallah. Alhamdulillah.